Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya. Kursinya saya pakai nanti di kesempatan yang lain. Saya pakai kursi lama-lama kok hati saya enggak enak. Kok kelihatan kayak rojo gitu. Ya, banyak orang yang lebih tua enggak enak. Insyaallah nanti saya mau buat amben saja di sini. Sekunta ganti terus saya. Amben aja di sini kan enggak patek, ya lebih tinggi tapi enggak kelihatan seperti sendiri gitu ya. Cari bentuk yang paling pas sama hati saya itu, nyocokkan hati. Karena kalau ngajar duduk di kursi itu ya penak tapi hatinya enggak enak. Ya enak tapi hatinya enggak enak. Lebih baik yang enggak enak tapi hatinya enak. Apalagi enak, hatinya juga enak. Nah, itulah muntahal amal, cita-cita yang paling tinggi. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin ya. Kita masih di muqaddimah Riyadhus Shalihin. Kita sekarang akan bahas kalimatnya Imam Nawawi yang mengucapkan alladzi ayqadha min khalqi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil iftikar. Coba kita bareng-bareng bahas ini. Imam Nawawi memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menyadarkan sebagian dari ciptaan Allah yang Allah pilih. Ciptaan Allah itu ada yang Allah pilih. Kita kalau beli mangga, ada mangga yang kita cium wangi, betul kan? Terus kita incipi rasanya manis lebih dari yang lain. Nah ini yang kira-kira kualitasnya bagus, itu nanti tempatnya pasti lebih bagus, betul? Nanti juga disuguhkan kepada orang-orang yang bagus. Jadi nasibnya yang rodok kurang bagus, biasanya dapatnya juga yang kurang bagus. Biar kita dapatnya yang bagus, maka kita harus jadi orang yang bagus. Ini bukan ganteng, bukan loh ya. Maksudnya orang yang kualitasnya bagus. Nah ada orang-orang yang Allah pilih. Karena ketika Allah menciptakan orang-orang tersebut, Allah telah memberinya kelebihan. Manistofahu, dipilih sama Allah, disaring dari seluruh makhluknya, disaring. Nah yang disaring sama Allah ini ada banyak tingkatan. Satu yang paling tinggi tingkatan para rasul. Yang kedua tingkatan para nabi. Kemudian yang ketiga tingkatan para sahabat, termasuk di situ keluarga nabi. Yang keempat adalah tingkatan para wali, dan tingkatan wali itu pun juga disaring lagi, dipilih-pilih. Ada wali yang tingkatannya nomor satu, yaitu kutub, pimpinannya para wali. Nanti ada wali yang tingkatannya di bawahnya. Ada wali kelas kampung. Jadi satu kampung itu ada satu wali. Sebab 40 muslim kumpul, di situ satu wali, wali Allah. Gak luput dari itu. Walaupun kelasnya wali yang tadi ini, mungkin kelasnya yang paling junior. Semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fazahadahum fi hadhihi dar. Orang-orang yang Allah pilih itu sama Allah dijadikan bisa berzuhud di dunia ini. Ini yang akan kita bahas. Bisa zuhud di dunia ini. Siapa yang membuat orang-orang tersebut bisa hidup zuhud? Allah. Yang membuat bisa zuhud adalah Allah. Jadi kalau memang tidak diberi taufik sama Allah, ya enggak bisa. Tapi memangnya orang-orang pilihan, orang-orang yang luar biasa. Nah zuhud itu apa? Zuhud itu adalah kosongnya hati dari keinginan duniawi. Sakit boten? Bu, hati tanpa dunia, rasanya enak atau enggak enak? Hah? Enggak enak. Lah itulah kelirunya manusia. Padahal kalau dunia enggak ada hati, Kalau hati enggak ada dunianya, itu baru enak. Sekarang yang membuat kita ini sumpek itu apa, Pak? Dunia. Betul kan? Yang buat kita ruwet apa? Dunia. Lah kenapa dunia buat ruwet, buat sumpek? Karena dunianya ada dalam hati. Jadi kalau dunia ini tidak ada di dalam hati, maka hidup di dunia ini jadinya enak. Kenapa enak? Karena hatinya udah tidak ada dunia lagi. Berarti orang itu hidup dengan hati, hatinya enggak ada dunia. Berarti dia tidak hidup di dunia. Bisa dipahami ucapan saya? Contoh ya Pak ya. Kalau jenengan duduk di kamar, duduk di kamar, tapi sibuk nonton sepak bola Italia lawan Rusia misal. Saya juga gak mudeng. Misal sibuk lihat bola terus. Orang ngomong jenengan ada di kamar atau ada di dunia bola? Di dunia bola. Betul kan? Uripe iki karo bar. Hidupnya cuma dengan bola. Padahal mungkin jenengan duduk di kamar di depan televisi. Karena hatinya terikat pada bola, maka dikatakan hidup di dunia bola. Bayangkan seseorang yang hidupnya di dunia, tapi hatinya enggak pernah di dunia. Dan dalam hatinya enggak ada dunia. Terus dia hidupnya di mana? Kalau udah dirinya ini di hati enggak ada dunia, berarti hidupnya di akhirat. Hidupnya di akhirat. Lah kalau udah hidupnya di akhirat ya mesti senang. Lah kenapa? Loh yang namanya akhirat itu enak-enak kok. Akhiratnya dimaksud adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia di dunia jasadnya, ruhnya udah terbang ke alam sana. Lah ada sebaliknya, orang-orang yang udah mau terbang ke alam sana tapi dia tetap pengennya tinggal di dunia. Coba Mas Roni kurangi dikit. Ternyata setelah saya bengok kebanteran ya. Tes 1-2. Tes 1-2, oke, makasih. Nanti kalau kelihatan kebanteran kurangi ya. Bisa dipahami? Enak saya duduk atau saya berdiri? Saya ini soalnya serba salah. Duduk ya salah, ngadek ya, ya salah. Saya pengen jenengan itu puas. Maksudnya puas kalau saya berdiri jenengan enak. Ya bisa enak, bisa lihat semua, bisa nyambung gitu loh. Nanti kalau saya duduk, kadang saya diprotes. Ya Bib gak bisa kelihatan. Memang kalau belajar mengajar gak kelihatan langsung, itu rasanya kurang nyaman, kurang nyambung ya. Nah, boleh saya baleni dikit? Jenengan tadi mikirkan susu enggak? Enggak. Nah, berarti di hati jenengan tidak ada susu. Gitu kan? Coba kalau jenengan mikirkan susu, terus yang ngedum itu jalan lewat terus. Lewat depan jenengan enggak turun. Lewat terus. Kira-kira artinya deg-deg dulu enggak? Waduh, lolos lagi. Ya kan? Deg, luput. Rupanya sampai pengajian berakhir tuh susu enggak kunjung datang. Pikirannya ke susu terus. Ustadznya ngomong apa enggak pernah mudeng. Pahamnya cuman susu urung teko. Ya kan? Susunya belum, wah roti enggak kebagian. Ini loh, orangnya kelihatannya ada, tapi dirinya dibawa oleh pikiran roti. Ini contoh yang sederhana. Nah padahal dalam hidup dari mulai pagi sampai malam, itu yang masuk ke dalam hati kita roti atau macam-macam? Macam-macam. Lah betapa repotnya kita duduk ngedepi suami, duduk ngedepi istri, kok yang dipikir yang di luar suami, di luar istri, pikirane ngalor ngidul, ngetan ngulon, bahkan ada pecel enak di depan enggak bisa dirasakan sebab mikir utang. Rugi atau enggak rugi? Dari sisi duniawi aja itu sudah rugi, apalagi orang yang Allahu Akbar ngadep Allah. Ngadep Allah. Orang yang nyebut La ilaha illallah. Sekali nyebut begitu, segala kenikmatan surgawi itu menghampiri dirinya. Seharusnya kita kan bisa ngerasakan, betul enggak? Seperti ngerasakan pecel tadi loh. Pecel ini bisa dirasakan enak. Lotis itu bisa dirasakan enak. Asal hati kita ikut makan. Kalau hati kita enggak ikut makan, ya rasanya enggak enak. Lah salat Allahu Akbar, ngadep Allah kok enggak kerasa, zikir nyebut Allah kok enggak kerasa. Kenapa? Soalnya hatinya tidak ikut merasakan. Kenapa hatinya enggak ikut merasakan? Hatinya diajak ke akhirat tambah parkir di dunia. Lah dunia itu apa? Ya kecondongan-kecondongan pada segala sesuatu selain yang diharapkan Allah kita untuk melakukannya dalam upaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham atau belum? Paham. Berarti jenengan punya duit banyak boleh atau enggak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Jagalah hati, jangan kau nodai. Betul kan? Boleh punya duit banyak, tapi jangan nodai dengan duit hati kita. Boleh duit punya, harus punya. Banyak harus, tapi jangan disimpan di dalam hati, letakkan di luar. Itu yang namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan gak punya apa-apa. Kadang orang yang zuhud itu serba punya, tapi blas gak merasa punya. Itu yang zuhud. Kadang orang gak punya apa-apa, tapi rakusnya luar biasa. Bisa dipahami? Jadi bukan zuhud kemudian pakaian pilih yang sobek-sobek. Zuhud. Ini bukan zuhud. Wong artinya pakaian sobek-sobek, kalau ada orang jalan pakai pakaian bagus ngirik. Api iyo. Kapan saya punya seperti itu? Namanya bukan zuhud. Tapi orang zuhud itu dikata dikala dia pakai pakaian yang bagus, dia punya kendaraan yang bagus, belas gak mikirkan semua itu. Pakaiannya robek, wek, mau saya. Tapi kalau orang yang cinta dunia, wek, aduh. Biasanya siapa itu pak? Hah? Banter dikit pak, siapa itu biasanya? Betul bu. Jadi zuhud itu kita bisa meninggalkan nih loh, condongnya hati pada keinginan-keinginan duniawi. Paham? Nah, terus kalau punya anak itu termasuk keinginan duniawi atau bukan? Tergantung. Punya anak buat apa? Lah kalau punya anak niatnya buat berbangga-bangga, lanang lah aku ben ngerti. Nah ini dunia. Tapi kalau punya anak niatnya saya pengen punya anak 10 ben jadi wali semua, biar jadi wali Allah semua. Ini namanya dia akhirat. Bisa dimengerti? Ini karena kadang banyak orang yang salah itu. Santri-santri baca buku tasawuf, zuhud terhadap dunia. Biasanya kan diambil ceritanya wali-wali yang hidupnya melarat, hidupnya susah, hidupnya miskin gitu kan. Masya Allah. Ini wali-wali yang zuhud. Betul, wali-wali begitu zuhud ini memang betul, mereka lebih utama, enggak punya apa-apa, sanggup. Lah jangan kemudian gayane tiru-tiru. Dah, saya lebih baik enggak punya apa-apa. Jane iki sebetulnya bukan karena dia mau zuhud, kepeksa zuhud. Mudeng enggak maksudnya? Kepeksa zuhud, pengangguran, duit enggak punya, utang banyak, bangkrut, ya udah saya tak zuhud. Ini bukan zuhud, malas. Itu namanya malas, itu namanya putus asa. Zuhud itu orangnya artinya enggak ada pikiran sama dunia, udah gitulah, itu zuhud. Masih ingat dulu saya pernah menerangkan cerita seorang guru besar di sebuah desa, tiap hari makannya dari hasil mancing dari kolam yang ada di belakang rumahnya, sungai di belakang rumahnya, dia mancing dapat ikan asin, itu yang separuh disedekahkan, yang separuh dimakan. Dah, cuman begitu saja tiap hari, enggak pikir makan yang lain-lain. Mancing dapat ya dimakan, enggak dapat ya wis. Kalau dapat separuh disedekahkan, separuh dimakan. Ini orang luar biasa atau enggak luar biasa nih? Hidupnya cuma ngaji, sholat, zikir, ngajar, ceramah, dakwah. Cuma begitu. Gak ada yang lain. Rumahnya gubuk, reot. Kira-kira zuhud atau gak zuhud? Zuhud menurut orang-orang kan zuhud nih penampilannya. Penampilan zuhud. Rupanya ulama ini, guru besar ini punya seorang kakak. Kakaknya tinggal di kota besar. muridnya suatu hari pamit, "Guru, saya mau main ke kota besar A. Tolong doakan biar selamat, biar barokah." Maka gurunya berkata, "Silahkan berangkat, tulung sekalian titip salam kepada kakak saya. Ini alamatnya. Kalau kamu ketemu kakak saya, sampaikan salam saya dan mintakan doa serta nasihat dari kakak saya buat saya adiknya ini." Muridnya ini senangnya luar biasa. "Wah, bejo saya bisa berangkat ke kota ketemu kakaknya guru saya. Lah kalau guru saya aja udah hebatnya seperti ini, kakaknya kira-kira seperti apa?" Singkat cerita berangkat. Subhanallah, sampai di kota yang dituju, alamat yang dituju, kaget. Kenapa? Karena itu rumah yang didatangi, rumah yang paling mewah di kota tersebut. "Mosok ini rumahnya kakaknya guru saya? Lah wong guru saya rumahnya rewot pinggir kali. Kok ini rumahnya loji yang luar biasa, gedung yang magrong-magrong dan di pusat kota." Sempat enggak percaya, maka nanya sama satpam yang ada di situ. "Pak satpam, ini betul rumah tuan fulan?" "Betul. Yang punya rumah lagi di mana?" "Lagi ketemu dengan wali kota." "Kemana?" "Lagi main ke tempatnya Pak Wali Kota, lagi ketemu." Lebih gak suka lagi. "Oh, katanya ulama kok marani pejabat. Is ulama geladrah. Ulama geladrah." Ini batin nih semurid. Batin seperti itu. Tapi karena ada amanah dari gurunya, maka ia pun berkata, "Saya mau ketemu dengan yang punya rumah. Tunggu saja, sebentar lagi akan pulang. Silahkan masuk ke ruang tamu." Nah, jalan menuju ruang tamu itu taman yang besar, yang indah. Banyak pelayan-pelayan yang lagi nyapu, lagi nata taman. Jumlahnya luar biasa. Mikir dia, wong kakak, apa adiknya nih hidupnya susah, hidupnya sederhana, hidupnya zuhud, ngajar dakwah. Kakaknya kok rumahnya besar, tamannya besar, pembantunya banyak, hidupnya main ketemu dengan wali kota. Ini kakak model seperti apa ini? Kok guru saya mau-maunya minta doa dan nasihat dari orang yang seperti ini? Murid biasa. Makanya jadi murid itu yang nurut sama guru. Ojo gaya minteri guru. Ya kan? Dah, duduk nunggu. Waktu duduk, Bu, kursinya enggak seperti kursi majlis Ar-Raudhah. Duduk di sana itu plastik kesuwen panas. Ya kan? Kesuwen panas. Kemudian ya rodok ngecap. Ini kursinya, kursi yang kalau duduk tuh kemudian mau bangun, ma. Paham ya? Duduknya ma, nyes, mau bangun, males. Kenapa? Kursinya besar, empuk, senden tuh enak. Ditunggu gak datang-datang. Lah ketika datang kaget. Yang datang ada seorang badannya besar, gagah, pakai baju yang mewah. Mewah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Lama nunggu saya ya?" "Maafkan saya lama nunggu." "Dari mana?" "Dari desa ini." Ya namanya santri ya tetap disopan-sopankan walaupun hatinya batin yo wong kok ngene gitu. Sopan-sopankan. Akhirnya ditanya, "Kamu dari mana?" "Desa ini." "Oh, dari desa itu. Ya ada apa?" "Saya diutus guru saya namanya ini." "Betul itu adik jenengan?" "Oh, betul. Ada pesan apa dari adik saya?" "Cuman titip salam. Enggak mau nyampaikan permohonan doa dan nasihat. Cuman titip salam." "Oh, salam balik, salam balik. Ada pesan yang lain enggak?" Mikir dia, "Nanti kalau saya pulang ke desa ditanya sama guru saya, enggak saya sampaikan tambah kurang ajar aku karo guruku. Tapi mosok mau saya sampaikan, mau minta nasihat dari orang yang seperti ini, kaya raya, mewah-mewah, mainnya cuman sama pejabat, masa pantas guru saya dinasihati orang seperti ini?" Tapi karena amanat gurunya ya, mikir dia, akhirnya ngomong, "Ya adik jenengan selain titip salam minta doa sama minta nasihat." "Nah itu sampaikan sama adik saya itu. Sampai kapan mau cinta dunia? Wong uripe mikir donya wae. Tak dongake, saya doakan bilang ya, saya doakan biar gak cinta dunia lagi." Ya muridnya mangkel kurang ajar. Sudah mau pedot nih jantungnya gegeten gitu ya. Ini yang cinta dunia siapa? Yang nyari dunia siapa? Wong mancing burung tentu entuk, yen entuk yo dipangan separo-separo yo didumke wong. Omah gedhe kreyot meh ambruk. Gitu kok dibilang cinta dunia. Udah keperluannya selesai pulang kampungnya. Si guru ini nunggu, gurunya nunggu santrinya datang. Lah santrinya itu enggak langsung nemoni gurunya, dipikir alah ora penting nasihat. Wong guru saya itu hidupnya zuhud kok dinasihati, pikir enggak penting lah, nanti berapa hari tak main ke rumah yai. Nah, setelah berapa hari main, ketemu gurunya, ini guru yang saya. Gimana kabar kakak saya? Ketemu apa enggak? Antusias. Ketemu guru. Gimana kabarnya? Ya, salam udah saya sampaikan, salam balik. Terus gimana? Apa nasihatnya, doanya buat saya? Enggak usah guru, enggak masuk. Enggak masuk ini nasihat. Loh kamu ini gimana? Sampaikan aja. Enggak guru, saya takut kurang ajar. Wah, kualat nanti sama guru saya. Mosok guru dibilang begitu. Enggak. Iki sing murid sapa, sing guru sapa? Lu kadang tuh murid tuh begini loh, apa namanya, gunakan akalnya sendiri, dicandai dewe gitu kan ya. Makanya murid tuh jangan sok nyandai. Otak kita itu belum mampu. Akal kita gak cukup. Makanya jangan suka mengukur orang yang lebih tinggi. Udah jalankan aja perintahnya, sampaikan. Hasilnya apa ya, jawabannya sampaikan. Gitu aja kok repot, gampang loh ya. Mestinya kan gampang. Akhirnya gurunya maksa, kamu kalau gak nyampaikan awas. Apa nasihatnya? Ngapunten guru, maaf lo guru ya, nih saya enggak bermaksud kurang ajar, tapi katanya itu kakak jenengan yang rodok aneh guru. Ngapunten ya guru, hidupnya mewah, pembantunya banyak, rumahnya makro, doyannya main sama pejabat, mosok nasihati guru, sampai kapan mau cinta sama dunia? Urip kok ngurusin dunia terus, tak dongake gendang ilang dunia teko hati ini. Gurunya nangis. Muridnya kaget, iki sing edan sapa? Aku sing rawara sapa piye kok ndelok guruku kaya ngene iki kan? Bingung nih murid. Nangis, betul-betul nangis. Oh, ya Allah, aku bertobat ya Allah, ampuni aku ya Allah, maafkan aku. Nah, muridnya kata apa, bingung tuh ya? Kalau jenengan jadi muridnya bingung enggak? Bingung kan? Setelah tangisnya reda, muridnya nanya, "Guru, saya bingung, terus terang bingung itu. Jangan buat saya bingung terus." Ya, tolong ceritakan sebetulnya apa yang terjadi. Gurunya ngomong, kakak saya itu kamu lihat rumahnya besar, iya. Pelayannya banyak, iya. Tamannya bagus, iya. Main ke pejabat, main ke sana, iya. Saya kasih tahu ya, walaupun diri kakak saya itu seperti itu, semua yang ada di luar itu gak masuk ke dalam hatinya. Jadi walaupun seketika entek kiblas orang kelangan, seketika habis gak ada rasa gelo kehilangan itu, tidak ada sama sekali. Dan tidak ada rasa butuh kepada yang di luar ini, gak butuh sama sekali. Datang ke pejabat, yobes gak butuh. Pasti itu ada urusan untuk maslahat umat. Kemudian dia pelayan banyak, itu blas gak ada yang masuk ke dalam hati. Pakaian mewah, gak ada yang masuk ke dalam hati. Lah kakak saya nasihati saya ini gayanya kelihatannya mancing, dapat ikan separuh tak dum, separuh tak makan, tapi hati saya itu mesti mikir iki yang nanti aku mancing orang itu aku harap mangan opo. Hati saya itu masih mikir, kalau saya tidak dapat ikan nanti saya mau makan apa? Itu nasihat kakak saya. Kamu tuh masih bergantung sama dunia sampai kapan? Urip kok bendino mikir manganku apa? Itu namanya belum zuhud. Kalau begini berarti yang melarat yang gak zuhud, yang sugih zaman sekarang juga gak zuhud. Berarti zuhud itu makom yang tinggi sekali atau tinggi biasa itu? Tinggi sekali kan, tidak gampang. Makanya jangan gampang-gampang mengatakan ini orangnya zuhud mengkose. Lah kok ngasih makam pangkat itu kalau seorang apa namanya dia ini profesor loh. Lu padahal lagi ngopo kok disebut profesor. Nanti dulu titel-titel ilmiah itu kan nggak boleh diberikan sembarang orang kan, harus diuji dulu. Lah ini kadang titel-titel keagamaan terlampau mudah kita obrol. Ini al-arif billah kita kondi. Lo ngerti apa ide hurung kok ngerti Allah? Arif billah, yang arif ma'rifah, ngerti Allah. Nanti dulu, dia ngerti dirinya saja belum kok mau kenal Allah bagaimana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengerti dirinya, dia akan ngerti Allah. Nah dirinya aja dia belum ngerti bagaimana ngerti Allah. Kadang terlampau kita ini ngobrol pangkat. Yang biasa-biasa aja, gak usah berlebih-lebihan. Siapa dia? Hamba Allah. Ya, banyak tanda-tanda kesolehan di dirinya. Semoga minas solihin. Itu kan rodok member. Ya, itu rodok member. Jadi, ada orang-orang yang dipilih sama Allah untuk zuhud. Nah, orang yang zuhud ini biasanya gandengannya sama sifat wara'. Orang yang zuhud itu gandengannya sama sifat wara'. Orangnya namanya wari', sifatnya namanya wara'. Wara' itu apa? Bisa meninggalkan yang halal. Meninggalkan yang halal karena takut terjerumus pada yang makruh, itu yang paling tinggi. Yang rodok rendah, warok tingkatan yang paling dasar, meninggalkan yang halal karena takut terjerumus dalam yang haram. Nih, sekarang nyari orang warok gampang atau susah nih? Meninggalkan yang halal karena takut terjerumus pada yang haram. Contoh, tahun 89, tahun 93, tahun 94, bisnis wartel itu kira-kira laris atau enggak laris? Laris. Yang banyak ke wartel telepon umum lokal itu anak muda atau orang tua? Anak muda, ya. Anak muda kalau ke wartel itu kira-kira telepon penting atau telepon yang begitu. Nah, yang begitu itu yang bagaimana? Ya begitu, ya. Ya, teleponnya sebegitulah. Yang jangan pacaran, ya kan? Nah, sebetulnya buka wartel halal atau haram? Halal toh? Halal. Dan kita kan tidak perlu tanya toh, biar telepon yang jangan apa ora? Enggak kan? Enggak. Ini punya duit, bisnis wartel menjamur, menguntungkan, dia bisa buka bisnis wartel ini, dia bisa buka. Tapi kemudian dia mikir, iya nanti kalau ada orang masuk wartel saya, terus telpon sama istrinya orang, terus janjian, terus keluar bareng, terus kalau ada anak muda telepon anak mudi, kemudian telepon-teleponan, dari telepon terus akhirnya ketemuan, setelah ketemuan akhirnya begitu, setelah begitu akhirnya begitu. Nah, begitu-begitunya gara-gara telepon di wartel saya. Akhirnya dia tinggalkan. Yen ngono wis ora usah buka wartel. Halal yo halal, tapi nggo garai dadi haram sing medeni, ditinggalkan. Ini namanya wara'. Orangnya wari. Sakit jenengan. Butuh duit, peluang usaha besar, kemudian ditinggalkan cuman gara-gara yen engko aja-aja terus ngono piye? Bisa enggak? Bapak, kok diam semua kenapa nih? Hah? Ini diamnya diam mudeng atau diam gak paham? Bingung? Ini bingung karena mengenang dulu buka wartel atau gimana? Ini coba nih, mikirnya itu orang warok tuh seperti itu ya. Warok tuh seperti itu. Nah, pernah dikisahkan ada orang soleh yang waroknya luar biasa. Waroknya luar biasa. Saya punya paman di Kediri. Itu sampai hari ini tidak mau masuk warung kecuali warung yang jelas yang punya muslim. Kalau yang punya itu bukan muslim, tidak mau. Lebih baik kelaparan daripada saya masuk warungnya yang bukan muslim. Lu masuk warungnya non muslim kan gak apa-apa toh, boleh-boleh saja kan. Tapi karena waroknya, dia mengatakan apa? Saya gak nyalahkan yang punya warung, karena mungkin di agamanya kan tidak diajarkan masalah najis, ya kan? Mungkin dia di agamanya tidak diharamkan untuk makan yang ini, yang itu, ya. Lah nanti kalau kemudian ternyata lewat jam yang digunakan itu buat bekas dibuat goreng yang begitu-begitu, terus buat saya pesan misalnya tongseng, tapi wajannya wajan buat begitu, paham gak? Paham gak? Akhirnya tongsengnya kecampuran bekas begitu, sehingga tongsengnya najis masuk ke dalam perut saya. Lah ini perutnya campur zat yang begitu, lah terus ngersi ini piye? Mudeng gak? Ini kok jadi diem semua kenapa bu? Ini loh, orang warok tuh seperti itu. Manusia-manusia begini sekarang langka atau enggak langka? Langka kan kalau kita spokonen wes halal. Kita belum sampai tingkat warok itu belum. Kita ini sudahlah, sementing yang haram tidak, gitu kan? Yang ceto-ceto halal sama rodok-rodok dilakoni. Subhat-subhat dilakoni. Biasanya kalau subhat ya biasanya ya keblasuk-keblasuk dlosor haram tuh ya sering. Karena subhat enggak sadar ngelek yang haram itu sering. Nah, ini ada satu orang yang waroknya luar biasa, didatangi seorang yang soleh. Wahai guru, tolong ajari saya biar bisa jadi orang yang warok. Terus gurunya ngomong, maaf, kamu salah alamat. Kalau mau belajar warok, tuh orangnya tinggal di desa sana. Kamu datang kepada orang itu, belajarlah kepadanya. Berangkat ke sana, ke desa itu, ketemu dengan orang yang dimaksud. Senengnya luar biasa ketemu gurunya. Guru, tolong ajari saya sifat warok. Gurunya nanya, siapa yang bilangi kamu kalau saya ini orangnya warik, punya sifat warok? Siapa yang bilangi kamu? Tuh ulama yang di sana. Keliru dia. Loh kok keliru? Tadi pagi saya masih warok, tapi siang ini udah enggak lagi. Loh kenapa kok enggak lagi guru? Wah, ini udah jalan jauh-jauh cari guru kan ya. Saya udah ini batal nih derajat warok. Saya udah batal, turun pangkat saya. Loh guru terus apa sebabnya? Saya ini kan ngingu sapi, melihara sapi saya ini. Angon-angon sapi, masuk sapi diingu. Ya, saya angon sapi, melihara sapi, dari kecil sampai besar. Nah, tadi pagi sapi saya itu habis apa namanya dibersihin, dimandiin kan masih basah. Saya tinggal sebentar main ke rumah tonggo saya. Main ke halaman tonggo saya. Nah, waktu pulang tuh kakinya basah, kaki sapi ini kan basah. Nah, itu kan bawa tanah-tanahnya tonggo saya masuk ke tanah saya. Lah saya itu kan enggak bisa bedakan mana yang tanah tonggo saya, mana tanah saya. Jadi ini saya mau balikkan tanah tonggo saya, caranya bagaimana ini? Nanti tanggung jawabnya sama Allah. Kata santrinya, "Ngene iki ngomong kudu warok." Lah kalau gini dia bilang sudah enggak lulus warok, terus yang warok seperti apa? Bisa dipahami? Makanya orang-orang yang tadi manis tofa, kalau kita baca orang yang dipilih Allah, jangan samakan dengan diri kita-kita ini. Alhamdulillah kita dipilih Allah. Untuk apa? Mencintai orang-orang yang dipilih Allah. Ada orang itu yang tidak bisa mencintai orang seperti itu. Gak bisa. Allah terlampau berlebih-lebihan. Dengan ceritanya wali begitu, mas, itu terlampau overacting. Terlampau berlebihan. Biasa-biasa wae. Orang sana gak ngunu-ngunu. Masya Allah. Bukannya senang, bukannya bangga ada manusia yang diberi Allah kelebihan seperti itu, tambah kemudian itu terlampau berlebih-lebihan, itu sudah. Itu bukan syariatnya Nabi, itu tuh ngada-ngada dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita dikasih hati bisa mencintai orang-orang pilihan tersebut, berarti kita juga orang pilihan. Cuman pilihannya kelas mencintai orang pilihan. Alhamdulillah. Hadis Rasul bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Bejonya kita di situ, yang sibuk tahajud wali-wali tadi, yang sibuk warok wali-wali tadi, yang sibuk zuhud wali-wali tadi. Lawang kita tuh modal tresno. Modal cuman cinta, tapi cinta tuh enggak cuman, nyatanya banyak orang yang tidak bisa cinta wali. Lah kok kita cinta? Gara-gara cinta Rasul bersabda, orang yang mencintai seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kok enak men? Ini yang warok masuk surga. Lah kita ini cinta yang warok, maka langsung kegeret, shoot, masuk ke surga. Ditanya, ini dari mana kamu bisa masuk surga yang di sini? Amalmu enggak ada loh nih. Ini enggak ada amalan tahajud, amalan qiyamul lail, ini enggak ada semua. Kamu kok bisa masuk kelompoknya wali ini dari mana? Malaikat tolong diperiksa, ada catatan minal mahbubin. Aku termasuk orang yang dicintai dan mencintainya. Kan katut lewat situ tuh malaikat nih tiketnya. Oh iya. Ini dapat tiket gara-gara mencintai. Makanya kita syukuri, alhamdulillah ya Allah, saya satu keluarga kok bisa mencintai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, tidak semua orang bisa mencintai orang-orang yang dipilih oleh Allah, apalagi mencintai manusia yang paling terpilih yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai zaman sekarang aja umat Islam itu yang bisa betul-betul mencintai Nabi itu ya hanya orang-orang pilihan. Yang enggak pilihan tuh ya mencintai Nabi ya cintanya ya etok-etokan. Enggak seperti yang pilihan. Kalau yang pilihan tuh cintanya luar luar biasa. Jalan yang dibayangkan Kanjeng Nabi, yang dieling-eling Kanjeng Nabi. Coba kalau kalau orang yang tadi etok-etokan dengar orang yang jalan yang dibayangkan Kanjeng Nabi, duduk yang dibayangkan Kanjeng Nabi, mesti omongannya jangan terlampau mengultuskan Nabi. Ingat-ingat Allah, jangan ingat Nabi lah. Aneh atau? Aneh enggak ini? Aneh. Lah ini alhamdulillah kita enggak, kita dijadikan orang yang bisa mencintai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Manistafahu fazahadahum fi hadhihi ddar wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil iftikar. Orang yang zuhud tadi, yang dipilih Allah tadi, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap detik bisa merasakan kehadirannya Allah dan bisa merasakan Allah menilai dirinya. Coba saya mau nanya. Saya mau cerita dulu boleh? Ini hari Jumat. Sepekan yang lalu, hari Sabtunya, saya kan berangkat ke Hong Kong tuh. Nah, dakwah di sana. Saya tuh tertarik dengan kehidupan duniawinya Hong Kong. Tapi bukan maksiatnya, bukan ya. Keretanya bagus, ya. Bisnya bagus, jalanannya bagus. Cari orang buang sampah di jalan kok enggak ada. Cari orang meludah di jalan kok enggak ada. Cari orang yang kira-kira lampu merah nerobos, enggak ada. Bukan mobil loh nih, jalan kaki aja lampu merah nerobos tuh enggak ada. Saya kan sempat bingung, awalnya bingung kok bisa begini ya tertibnya. Ternyata ada dua sebab. Yang pertama, sekolah dari mulai TK itu sudah diajarkan lampu merah berhenti. Terus dicontohkan, kalau jalan sama anaknya, lampu merah, merah, mandek. Betul-betul mandek. Buang sampah tuh di tempatnya. Dari kecil dibuat kalau memang buang sampah enggak di tempatnya itu isin. Aku menungso ketek aku. Ini hewan saya, bukan manusia. Adab tuh diterapkan dalam dunia pendidikan. Jadi rasa malunya sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang tersebut ternyata di setiap sudut itu ada kamera CCTV. Jadi kalau ada yang buang sampah, ting, enggak di tempatnya, kamera. Kemudian langsung polisi itu di datanya sana keluar nih. KTP-nya ini, warga ini, alamatnya ini, nomor rekening ini, denda buang sampah sekian, langsung saldonya berkurang. Shut. Ajib atau enggak ajib? Ini niru sistemnya siapa ini? Sistemnya Allah yang dipakai. Allah menyiapkan dua kamera CCTV di kanan dan di kiri. Di kanan dan di kiri, mengawasi kita terus. Begitu ada yang baik, poin plus plus bonus nih. Ini warga teladan nih, bonus. Begitu ada yang jelek, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa. Dan semua direkam, direkod. Nanti di akhirat, kafa binafsikal yaum, cukup di hari ini dirimu yang menghitung perbuatanmu sendiri. Nih bukumu, baca sendiri. Tontonan dewe filmmu, ada semua datanya. Ini CCTV-nya Allah. Nah, di Hong Kong sana ternyata di bis, bis itu enggak ada yang pakai kernet, supir tok. Ya, dan tidak ada misalnya naik bis kemudian ya, Klaten, Klaten, Klaten. Sudah sampai Klaten, jalan terus dranggung, dranggung, dranggung, enggak ada. Kenapa begitu? Semua cuman kotak TV udah ada tulisannya. Misal ya, Klaten. Sebentar lagi di depannya mau mana kalau dari Solo gitu kan ya. Setelah Klaten ada Prambanan. Nanti ada urutannya misal Klaten 6, 7 Prambanan. Ini udah di nomor 6, sebentar lagi sampai Prambanan. Jadi orang enggak ada yang nanya, tinggal lihat tulisan. Oh, sedah. Berarti saya harus berhenti di depan. Kemudian kamera CCTV di bis itu turah-turah, enggak tahu jumlahnya banyak sekali. Satu bis itu kamera tok. Jadi jenengan narok tas tuh enggak usah takut hilang. Kenapa? Malingnya mesti kecekel. Jadi sing arep maling yo mikir, kalau saya mencuri tas, tasnya itu isinya belum seberapa, tapi hukumannya itu lebih mahal daripada tasnya. Makanya enggak berani mencuri, takut sama hukum yang berlaku. Nah, orang-orang yang pilihan Allah itu bisa menyadari setiap detik dilihat oleh Allah. Nah, pertanyaan. Kita udah bisa begitu belum? Belum. Udah nyadar diri? Belum toh? Belum. Makanya Allah kasih level yang paling rendah. Gak usah muraqabah merasa dilihat Allah. Piangel. Ini makomnya orang-orang yang zahid, wari, orang-orang yang soleh luar biasa. Allah ngasih kita yang paling rendah, paling gampang. Dikasih tahu ini malaikat di kanan Rokib, ini malaikat Atid. Nyatet, nonton semuanya, ngerekam pertanyaan. Selama ini kita merasa diikuti malaikat enggak? Blas. Langgenae awake dhewe menungso apa kewan? Maaf ya saya ngomong begini ya. Oh, kita iman enggak sama malaikat? Enggak iman kan kufur. Ini iman kan malaikat ada Rokib, ada Atid. Yang Rokib mencatat kebaikan, yang Atid mencatat keburukan. Di kanan ada malaikat, di kiri ada malaikat. Lambok rodok gaya-gaya sithik misalnya maksiat, malaikat ngapunten ya malaikat tulung njembok tulis. Kan minimal kan begitu kan kroso kalau dilihat misalnya maksiat kroso. Duh, aku ditonton malaikat, ya Allah malaikat. Tulung yo njembok tulis yo, tulung yo pangapura Gusti Allah, minta Allah, ya Allah jangan saya tulis ya. Coba lah kita ndak blas enggak kroso, taat yang enggak kroso, maksiat yang enggak kroso. Lah terus yang diroso apa? Ora ono. Enggak ada yang dirasa. Wong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritanya apa? Pesawat ketemu orang Malaysia kan? Tambah yang dipikir pesawat Malaysia yang hilang udah ketemu atau belum? Cuman begitu. Allahu Akbar, enggak ada rasanya. Kenapa? Tidak ada salat tuh ngadep siapa tuh enggak kroso gitu loh. Sholatnya dilihat siapa kita gak kroso. Minimal paling dasar ada malaikat kanan kiri. Makanya kalau salam itu gak mungkin salam sekali. Assalamualaikum. Bubar. Nggak. Walaupun assalamualaikum udah selesai. Tapi kan disuruh assalamualaikum warahmatullahi. Malaikat salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak ada kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan medeknya kan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Mewakili malaikat kanan. Jamaah di kanan dan jamaah di belakang serta jawab imam kan begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan nyalami malaikat. Lah malaikat disuruh nyalami setiap sholat, maksudnya ben malaikatnya apian sama kita. Baik menawa ada salah-salah malaikatnya mau hapus. Lu malaikat tuh kasih izin menghapus sama Allah lo. Malaikat kiri nih. Dikasih izin menghapus sama Allah. Buat orang yang ketika dia berbuat maksiat kemudian serta merta sadar minta ampun, ya Allah tolong ampuni, malaikatnya dikasih wewenang sama Allah. Kalau dia segera minta ampun, apusen kabeh, dibusek. Bisa dipahami? Dah, ini 9:30. Saya ngomong sudah 1 jam. Jenengan kalau enggak kroso enggak apa-apa, saya kroso di sini. Udah jangan ngomong enggak kroso, saya kroso. Ya, untuk materinya cukup. Ini nanti kan rada abot ya. Cukup. Sekarang episode kedua bagian yang lain. Ya, yang itu sudah cukup. Kita ngajinya cukup sampai di sini insyaallah manfaat. Sekarang saya mau melanjutkan sesuatu yang harus saya sampaikan ke jenengan semua. Tolong Mas Seto, Mas Roni dipersiapkan yang tadi sudah saya rencanakan. Saya mau tunjukkan cita-cita Majlis Ar-Raudhah 1 tahun ini. Ya, 1 tahun tahun ini. Kemarin buat yang belum datang, alhamdulillah hari ini hari Jumat, hari Kamis yang lalu saya udah kasih DP sebesar 200 juta untuk tanah di samping Masjid Ar-Raudhah dengan luas kurang lebih 1211 meter persegi. Udah dengar itu? Nah, yang sudah dengar, yang belum berarti sekarang dengar. Ya. Alhamdulillah tanahnya harganya kurang lebih 2M650 juta. 2M650 juta. Kalau dibayar 200 berarti kurangnya berapa? 2M450 juta. Oh cuman kurang 2450 saja kok. Ya kan? Kurangnya cuman 2450. Jutanya gak usah dibahas. Ya, kurang 2450. Nah, yang 1650 boleh diutang 1 tahun, tapi yang 800 ini harus rampung dalam waktu 2 bulan, gitu kan? Nah, hari Kamis yang lalu itu sudah saya kasih 200, berarti kurang 800. Alhamdulillah sampai malam ini saya udah dapat tambahan kurang lebih hampir 300. Berarti kurangnya cuma 500. Gitu semangatnya gitu. Jadi ya gede. Bilang aja ke kecil. Kan waktunya masih 7 minggu. Alhamdulillah 1 minggu bisa terkumpul 300 juta. Dari mana? Macam-macam utang iya. Jual mobil juga. Dapat sumbangan dari teman-teman, alhamdulillah itu transfer yang masuk, ada yang ngasih 25 juta ada. Yang ngasih 10 juta ada. Matikan dulu, jangan ditunjukkan dulu. Iya. Lihat saya dulu, jangan lihat sana. Itu merusak pandangan kita nanti. Ya. Jangan ditunjukkan gambarnya, bisa tahu di setting dulu boleh yang bagus, nanti tunjukkan gambar filenya nanti. Silakan di setting enggak apa. Sampai di mana tadi? Ada yang nyumbang 25 juta, ada yang nyumbang 10 juta. Nah, waktu saya ke Hong Kong nih, saya mau terima kasih sama teman-teman di Hong Kong. Waktu saya ke Hong Kong itu saya lelang. Selendang saya lelang, ridak saya lelang. Kemudian tasbih saya lelang. Ya saya bilang nih belinya sekian, siapa yang mau beli ya. Kan rebutan yang mau beli itu. Alhamdulillah selendangku laku ternyata ya. Walek elek ngene iki selendange laku larang gitu. Saya bilang ini uang nanti untuk bangun majelis Ar-Rodoh nih. Alhamdulillah dari hasil lelang itu dapat uang 10 juta kurang lebih. Nah, rupanya teman-teman tuh yang TKW-TKW yang hadir, ada yang dari Purwokerto, dari Purworejo, ada yang dari Blitar, ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Ponorogo, ada yang dari Malang, banyak macam-macam tuh TKW yang hadir waktu itu sekitar hampir 700-800 orang ya gedungnya. Itu mereka ngumpulkan, ada yang ngumpulkan ngasih 1 dolar Hong Kong, ada yang ngumpulkan ngasih setengah dolar Hong Kong, ada yang ngasih 500 dolar Hong Kong. Terkumpul tuh sampai sekitar 40 ribu dolar Hong Kong. Kalau saya total dengan semuanya tadi dapat uang 60 juta kurang dikit. Itu dari Hong Kong. Makanya ini teman-teman yang di Hong Kong yang lihat atau mendengar, jazakumullah khairul jaza, mewakili teman-teman semua ya. Kita ucapkan makasih untuk beliau-beliau ya. Makasih gitu. Jazakumullah khairul jaza, yang di sana yang capek-capek jenengan nanti yang menikmati. Kan ganjarannya harusnya jenengan enggak usah dapat yang di sana aja. Gitu kan ya? Terus semangatnya gitu, tapi maksud Allah begitu kan ya, ndak kan semua ada dapat. Ya? Itu dari Hong Kong. Kemudian ada yang saya senang itu apa? Orang enggak punya duit mau transfer 10.000 benar masuk rekening saya tuh. 10.000. Senang saya ini, masyaallah ini orang berarti kan duitnya punyanya itu dikasihkan. Berarti dia ini menyumbangnya ngumpulin yang 10 juta. Yang ngasih 10 juta itu mungkin uangnya ratusan juta, ngasihnya cuma 10 juta. Mungkin. Tapi ada teman saya itu masyaallah duitnya mung 10 juta meh nggo kawin kok ya dikekke aku lah kok gumun. Tabungan untuk menikah itu kok ya dikasihkan raudhah itu ya saya heran. Ada orangnya ya hadir di sini, cuman tidak saya bocorkan. Kalau saya bocorkan jenengan parani mesti. Rahasia. Nah seperti itu. Ada yang ngasih 40.000 rupiah. Senang saya. Karena semua itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat itu kan kumpul ternyata kayak gabung bisa sampai 300 juta. Berarti kan tinggal dikit. Nah walaupun ini masih kurang dan belum selesai, saya yakin insya Allah seminggu lagi beres. Ya, seminggu atau sehari. Malam ini beres ya. Ya, semoga malam ini beres semuanya, termasuk yang tadi itu yang sisa-sisanya beres ya. Ya mintanya sama Allah gitu kan, SK-nya turunkan selesai. Masalah nanti cairnya kapan kan Allah yang ngurus kan begitu ya. Ini kita kan urusan sama langit bukan sama manusia, sama Allah. Saya udah minta salah satu santri saya yang kuliah di UNS, Mas Eto, untuk menggambar kira-kira nanti itu tanah itu akan kita jadikan seperti apa. Nah, yang layak, tolong Mas Roni yang di rumah biar lihat, tolong di syuting juga ya kameranya. Mas Roni, arahkan ke sana, ju copot, pindah sini, taruh sana. Gampang nyopot-nyopot atau junjung, mana yang lebih gampang? Nah, gampang junjung ya junjungan. Ojo terus bingung. Nah, coba Mas Eto itu diturunkan dikit biar enggak keganggu sama kaca itu. Kita ada kaca 3 di atas kan di tembok. Ya, itu kaca itu mengganggu pandangan. Bisa teman-teman dikasih space dulu. Geser ke kiri aja, yang kiri, ke kiri situ. Kiri turun dikit. Santai Mas Seto, santai diatur enggak apa. Mas tolong apa namanya digeser posisinya. Mas yang pakai kopiah hitam bisa geser dikit. Ya, biar bisa mundur itu. Mas Seto boleh ngomong permisi sama temannya enggak apa Mas Seto, jangan sungkan. Diatur yang pas dulu. Loh, itu masih meleot. Kurang apa Mas Seto itu? Kurang mundur. Iya. Mas Seto tolong dibantu Mas Seto ben ngerti karepku. Kuwi ngedredeg soalnya gerung rapi kuwi. Itu grogi itu. Ini tim IT saya ini, kepala tim IT rodok grogi malam hari ini. Ya, dimundurkan lagi aja Mas Seto biar bisa besar maksimal. Jih, ngapunten jih Pak jih. Nah, turunkan dikit Mas Seto biar enggak kena kaca itu loh. Ya, jadi ini ibu-ibu yang di atas bisa lihat dari apa namanya monitor itu. Mas Roni, bagian yang megang kamera di atas kasih tahu kamera utama yang ditampilkan. Sudah muncul? Sudah Bu? Mas Roni, itu dari tengah. Kalau dari situ miring nanti tampilannya. Ya sudah gitu, tidak apa. Cukup, cukup Mas itu. Ya tolong Mas yang ada di depan geser dikit biar tidak kena bayangannya itu. Ini kita nonton bareng cita-cita kita. Kepalanya Mas Seto nutupi tadi. Ya, satu-satu ya. Nah itu ada tangan yang nutupi, udah. Nah satu-satu, sebentar. Biar di situ dulu Mas Seto. Nanti rencananya, insya Allah kita akan jadikan seperti ini. Sudah lihat gambarnya semua? Ya, jangan digeser dulu Seto ya. Gesernya ikut saya aja, sebentar. Ini nanti jenengan masuk lewat gang itu, ya. Samping ini kan ada gang. Masuk lewat gang, kemudian setelah masuk di dalam akan ketemu insya Allah bangunan seperti ini. Nah, ini nantilah tempat kita ngaji tiap Jumat malam satu di dalam sana. Ya, kalau meludak baru sampai luar sini. Kita akan buat bangunan insya Allah dua lantai. Saya nanya, bangunan itu kira-kira seger atau enggak seger itu? Seger. Seger banget ya. Nah, tinggal saya nanti nunggu siapa yang mau nyumbang palem itu yang gede-gede segitu tuh. Jadi kalau di desanya ada palem mau disumbangkan saya boleh. Ya. Kurma juga boleh. Ya daripada kita beli kan kalau ada palem di desa yang bisa dibedol-bedol saja Bu. Seorangnya dibedol sekalian. Ya nanti mau kita kasih palem-palem begitu, paving ada rumputnya sehingga jenengan bisa merasakan nuansa Madinahnya dapat, Timur Tengahnya juga dapat, biar seger, adem, biar betul-betul hati ini tentrem. Nah, geser Mas Seto. Nah, ini tampak samping. Nanti di samping yang sebelah kiri itu nanti ada pohon-pohon, tapi sampingnya pohon tembok karena sebelah sana kan tanahnya orang lain ya, tembok. Tapi di samping depan tuh ada tulisan Ar-Raudhah itu. Ada tulisan Ar-Raudhah, pointernya Mas Seto pakai mouse. Nah, tulisan Ar-Raudhah itu ke sini adalah bangunan kita yang sekarang. Nanti akan kita sambungkan, ya, akan disambung. Nyambungnya gimana nanti urusannya tenaga ahlinya yang ngatur. Geser kabar berikutnya. Nah, ini tampak dari atas. Nanti kita buat atas tuh mungkin atapnya datar begitu, cor tipis gitu ya. Nah, sehingga pusat majelisnya ada di sebelah barat. Ada barat itu yang ada apa namanya? Sini yang ditunjuk pointer itu. Yang ada pohon-pohon banyak pendek-pendek itu palem, nah itu pusat majelisnya di situ. Barat, nanti jenengan ngadepnya ke barat semua, saya yang ngajar ngadepnya ke timur. Bisa dipahami? Nah, ke barat. Nah, nanti rencananya lantai atas itu untuk putri, lantai bawah untuk putra. Rencananya begitu. Kalau pas musim hujan. Nah, kalau enggak musim hujan kita lihat pengunjungnya, bisa jadi nanti yang pas letter U-nya begini ya, di sebelah utara sama selatan untuk ibu-ibu, tapi tengah yang kosong itu sama depan nanti untuk bapak-bapak baru naik. Karena saya lihat itu jumlah ibu-ibu itu lebih banyak biasanya dari bapak-bapak. Kita lihat situasionalnya seperti apa. Geser lagi gambarnya Mas Eto. Ya, ini tadi dari depan. Yang tanah kosong di depan sendiri, pointer Mas Eto. Depan sendiri, enggak tadi, yang tadi. Yang gambar tadi itu, gambar tadi itu, gambar tadi. Geser. Geser lagi, geser lagi. Up, up, up. 14. Ya, tanah kosongnya, tanah kosong di depannya. Bukan, bukan, jangan dipindah, jangan dipindah. Hop, jangan dipindah. Turun ke bawah sedikit, nanti punya pointer mouse. Nah, itu, tanah kosong yang ditunjuk tanda panah putih, itu rumah tetangga saya. Ya, rumah tetangga, nanti di sampingnya yang jalannya itu saya tunjukkan, naik, naik, naik. Ya, ini dari gang dulu. Dari gang yang paving, akan kelihatan, nah itu ke kanan, itu buat nyantai-nyantai. Nanti misalnya mau apa namanya jenengan mau lutisan rujakan di situ gitu loh ya. Saya misalnya nunggu ini kok habibnya enggak keluar-keluar atau habis selesai pengajian kok mau lutisan dulu ya. Sepas padang bulan monggo kerso, karena itu nanti kita akan tertutup semua pakai pagar sehingga itu jadi wilayah pribadi kan, sehingga tidak ganggu orang lain. Ini semua bukan milik saya tapi milik seluruh umatnya Rasulullah ila yaumil kiamah. Nah, niatnya begitu ya, ila yaumil kiamah. Terus tunjukkan set yang apa namanya dari atas itu betul tadi. Nah, ini dari atas tapi dari depan kelihatannya seperti ini. Ini cita-cita saya, pengen saya akhir tahun 2014 sudah kelihatan 80%. Enggak masuk akal toh? Enggak. Orang tuh kalau punya cita-cita yang enggak masuk akal. Kalau yang masuk akal tuh biasa-biasa saja. Jadi lawang ini mesti kurang 500 juta kok udah mikir bangun untuk DP-nya kan ya. Loh, memang kita mikir begini biar apa namanya seluruh malaikat mendoakan, orang yang soleh mendoakan. Di samping itu juga biar yang punya kelebihan harta itu tergerak hatinya gitu kan. Artinya kita sungguh-sungguh, kita bukan main-main. Ini untuk kepentingan orang banyak. Mas Roni coba bisa disuting ke yang hadir, yang di luar tuh, sampai di luar. Mas Roni, syutingnya yang hadir. Buat yang di rumah biar ngerti. Majlis kita ini yang datang orang sampai di jalan. Makanya kenapa kita beli tanah di samping agar pengajian ini tidak selalu mengganggu aktivitas masyarakat umum. Ya, saya tidak pengen aktivitas masyarakat itu terganggu walaupun itu cuman sepekan sekali. Tapi karena jenengan juga masyarakat, warga negara Indonesia kan juga berhak pakai fasilitas ya jalan umum. Makanya seminggu sekali enggak jadi masalah. Tapi kalau bisa ada tempat yang lebih luas, lebih bagus dan semuanya tidak terganggu, lebih bagus, itu akan lebih baik. Nah, itu prinsip saya memang demikian. Makanya saya minta dukungan dan doanya semoga malam hari ini semua kekurangan itu ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah, sekarang Mas Roni kembalikan ke situ, kita lanjutkan kajiannya. Belum selesai, tenang. Kan 10 kurang 1/4. Insyaallah mulai Jumat saya dapat SMS itu, Habib kok sekarang enggak pernah mimpin baca solawatnya Tobib. Yang baca solawat kok Mas Roni, kok Habib sudah lama enggak pernah baca solawat. Ya, sebetulnya tujuan saya pengen mendidik teman-teman saya, siapapun yang mimpin majelis ini, majelis harus tetap jalan. Dan alhamdulillah udah saya coba hampir setahun gitu kan. Saya pimpin enggak, ternyata kan ya jalan dan bisa dirasakan nikmatnya oleh semua yang hadir gitu kan. Nah, cuman sekarang sudah saatnya saya duduk lagi untuk mulai mimpin dari awal. Insyaallah mulai Jumat depan itu akan saya tambah seperti yang dulu Rotibul Haddad. Jadi insyaallah jam 7:30 itu sudah saya mulai membaca Rotibul Haddad. Kemudian diawali Yasin dulu ya, Yasin, kemudian Rotibul Haddad, setelah itu solawat. Insyaallah nanti jam 8:15 sudah mulai kajian Riyadhus Shalihin sehingga nanti jam 10 tepat selesai itu puas, ada tanya jawabnya. Jadi materinya Pak padet enggak krosok, tahu-tahu udah habis, tahu-tahu sudah habis. Karena waktunya kan pendek. Kalau sekarang ini alhamdulillah kan saya sampai ngomong 1 jam masih bisa ngasih penjelasan macam-macam. Masih ada 15 menit. Mas Roni tolong mic yang wireless di mana? Saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian. Tolong dijawab bareng-bareng ya. Jawab bareng-bareng. Jenengan pengen menempati tempat yang saya gambar tadi tidak? Pengen. Pengennya cepat atau lama? Cepat atau cepat sekali? Ya Allah, ini yang ngomong bukan saya saja ya Allah. Ini hamba-hambamu ada ngomong pengen cepat tempatnya jadi buat ngaji. Ya. Nah, jadi semoga para wali yang hadir atau mendengarkan doa ini, seruan jenengan semua, menggerakkan hati hamba-hamba Allah untuk segera mendukung dari sisi ruhaniah sehingga semua bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik. Setuju? Dah. Sekarang ada yang mau bertanya? Ada 15 menit. Kita kan udah janji tiap Jumat ada tanya jawab, kecuali kalau waktu Maulid ya. Nah, ada yang mau nanya enggak nih? Nah, tempat parkir. Kita parkir untuk motor akan tetap pinjam gedung yang sudah biasa kita pakai motor. Kemudian kalau mobil memang masih tetap harus parkirnya itu di apa namanya jalan, selama tidak ganggu orang ya, seperti rumah sakit Islam Kustati saja punya tempat parkir besar, parkirnya masih di jalan raya. Mall aja punya parkir gede segitu, Solo Grand Mall juga parkirnya masih di jalan raya. Memang itu suatu hal yang wajar. Tapi saya udah pasang niat, enggak omongkan jenengan dulu. Saya udah pasang niat, semoga dekat sini ada satu tanah lagi yang dijual khusus buat parkir. Ya. Itu beres terus tunggu. Semoga ada satu tanah lagi yang dijual gitu ya, yang besar, cuman mau kita beli khusus buat parkir. Bayar atau gratis? Nanti parkirnya gratis. Kalau tempat saya sendiri gratis kan begitu ya, pengennya seperti itu. Lebih kalau pas nggak dibuat parkir buat apa? Akan saya buat lapangan futsal. Cocok. Oh bisa kita jadikan macam-macam kan ya, macam-macam. Itu usulan teman-teman sih, bukan saya. Biar ada tempat parkir khusus. Nah kalau sekarang kita jadikan tempat parkir sayang, karena kita masih butuh space untuk jamaah yang hadir. Karena harapan saya insya Allah 2 atau 3 bulan lagi yang hadir majelis ini udah naik 2 atau 3 kali lipat ya, harapan saya gitu, 2 atau 3 kali lipat, biar manfaatnya itu semakin terasa di mana-mana. Karena saya pengen majelis Ahbabul Mustofa atau majelis Ar-Raudhah khususnya di Pasar Kliwon ya, Kecamatan Pasar Kliwon, bisa menjadi benteng umat Islam se-Solo Raya gitu. Ya, biar orang-orang yang tinggal di Surakarta dan sekitarnya itu merasa punya tempat ya, merasa punya tempat. Ini loh tempat saya. Ini loh kegiatan saya. Alhamdulillah kan ada Ahbabul Mustofa yang masyaallah website dengan segala apa namanya kegiatannya, gedungnya, dengan dakwahnya. Nah, kemudian kita di sini berusaha untuk mendukung apa yang udah dijalankan sama Habib Syekh. Saya di sini untuk ngisi dari sisi kajiannya ya. Kajiannya plus khusus semangat untuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti sinergi jalan bareng-bareng gitu, semoga jadinya bagus. Saya akan buat satu kegiatan lagi di Solo insyaallah. Tapi nanti saya umumkan kalau udah waktunya saja ya. Solo Car Free Day, ada Karanganyar Car Free Day, ada kan semua itu? Ya, tapi pengajian di Car Free Day udah ada belum? Nah, nanti kita akan buat hari Ahad pertama bagian Solo, Ahad kedua bagian Karanganyar, Ahad ketiga bagian Sragen. Yang ada Car Free Day-nya tuh loh. Kita akan buat pengajian yang nyantai, halakoh. Saya kemarin lihat di Hong Kong itu, ya Allah, di lapangan di pinggir jalan TKW itu buat pengajian berkelompok di negara kufar gitu ya, berkelompok buat pengajian. Di situ tuh menghasilkan orang yang enggak pernah sholat jadi bisa sholat, yang enggak bisa ngaji jadi bisa ngaji. Luar biasa. Nah, siapa tahu nanti pas Car Free Day kita buat pengajian, yang tadinya enggak pernah sholat kok mau pengajian enggak pernah pengajian terus melu-melu nimbrung ya. Kalau pengajian di Car Free Day nanti pakainya training, jangan khawatir, enggak sarungan. Oh, yang ganteng sama pakai kaos gitu ya, pakai topi. Oh, yang keren, ngajib gitu. Oh, judulnya kita nyantai gitu kan. Boleh kan nyantai? Boleh. Siapa tahu nanti ada yang ikut duduk, enggak pernah pengajian blas kok tertarik, akhirnya ikut ngaji di tempat yang betul-betul untuk ngaji. Itu cita-cita saya. Wujudnya kapan? Wallahu a'lam. Sementara fokus selesaikan dulu kewajiban saya untuk yang sebelah. Bisa dipahami? Jangan khawatir, saya tidak akan sediakan kotak amal di luar. Enggak ada. Yang ada cuman rekening. Yang ada nomor rekening. Nah, buat yang berminat, sebetulnya udah saya broadcast SMS ya. Satu hal saya pengen umumkan, tolong yang main Facebook ya, ada Facebook gelap pakai nama saya, tapi bukan Novel Muhammad Al Idrus, tapi depannya dikasih USTD, Ustadz Novel Al Idrus ya, itu palsu, itu bukan saya. Jadi siapapun yang buat itu tolong dihentikan, karena sering ngasih nasihat pada orang padahal itu bukan saya. Saya khawatirkan terus kalau nasihati cewek terus begitu-begitu ya. Ya, dikira saya, kemudian akhirnya menjerumuskan orang, orangnya taunya saya padahal bukan saya. Saya udah suratin resmi. Ya, semoga itu yang buat sadar dan nutup. Jangan pakai namanya orang lain. Pakai namanya sendiri. Buatlah namanya sendiri. Kalau namanya si A, buat saya si A. Nasihati orang lain, enggak jadi masalah. Ngutip nasihatnya, menurut Habib Novel begini, menurut Kiai Haji Abdul Karim Ahmad begini, menurut Kiai Haji Abdul Sa'ad begini, menurut Ustadz Yusuf Mansur begini. Enggak jadi masalah. Tapi jangan pakai nama orang, fotonya, kemudian terkesan itu adalah orang tersebut, padahal bukan. Akun Facebook saya tidak pakai Ustadz Novel Muhammad Alaidrus. Saya itu ngaku-ngaku Ustadz Kisin. Paham kan? Jadi saya tulisnya namanya Novel Muhammad Alaidrus. Saya maafkan yang buat, jangan khawatir. Gak ada benci, gak ada apa. Tapi tolong dihentikan. Jangan sampai nanti memberikan sesuatu yang salah kepada masyarakat umum. Dan masyarakat tertipu oleh orang tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian kalau ada SMS beredar, siapa ingin ikut andil, cermati saja, saya cuma ngasih nomor rekening itu 4. Dan semuanya atas nama Novel. Semuanya atas nama Novel. Dan nomor yang saya kasih cuma satu nomor telepon, nomor saya sendiri yang akhirannya 111. Jadi 0819 0454 6111. Saya ulangi ya, 0819 0454 6111. Gak usah dicoba di miss call, handphonenya saya bawa ya. Boleh, mau di SMS monggo, mau pakai WhatsApp juga boleh, itu juga nomor WhatsApp saya 0819 0454 6111. Kemudian rekening yang saya kasih semuanya atas nama saya, Novel. Gak ada nama orang lain. Kecuali kadang ada orang yang kemudian banknya itu gak ada di situ. Ya, saya kan BCA, Danamon, BNI, Bank Syariah, Mandiri. Dia BRI, mungkin nanya langsung sama saya, Bib, ada gak yang BRI? Kadang kalau teman saya ada yang punya BRI, saya kasih nama teman saya. Tapi itu langsung dari saya yang ngasih, dari nomor yang tadi ya, 0819 0454 6111. Nah, untuk nomor rekening Bank Syariah Mandiri, alhamdulillah nomor cantik. Ya, nomor rekening Syariah Mandiri mudah diingat, cantik. 77 300 400 77. Gampang loh. 77 300 400 77. Jadi kalau dijumlah 77 3 tambah 4 tuh 7, terakhirnya juga 77, karena pitu adalah pitu lungan 7, muter Ka'bah juga tawaf 7 kali langit, jumlahnya juga 7 dan seterusnya. Untuk BSM 77 300 400 77. Kemudian untuk rekening yang lain, ya saya sendiri enggak begitu hafal, BCA 015209 2154. Ya, untuk BCA-nya 015209 2154. Ya, coba saya minta tolong, pokoknya jangan di miss call dulu, karena kalau di miss call terus saya enggak bisa lihat apa namanya catatan saya yang ada di sini. Untuk BCA 015209 2154 atas nama Novel. Untuk BNI, nomor rekeningnya BNI ya, Bank N Indonesia Nasional atau negara itu ya, BNI 0236 0236 040423. Untuk BNI 0236 0404 23. Danamon 357 336 0801. 357 336 0801. Untuk Syariah Mandiri sama ya tadi ya, 77 300 400 77. Nah itu pesan saya, tidak akan saya ulangi Jumat yang akan datang, hanya Jumat kemarin dan Jumat ini. Jumat yang akan datang, kalau memang ada yang mau nanya, buka saja website saya Ar-Raudhah ya, www.arraudhah.info. Di situ semua sudah ada. Atau lihat di akun Facebook saya Novel Muhammad Al-Idrus, itu ada. Atau lihat, tanya sama teman-teman, saya share itu di WhatsApp, kemudian di BlackBerry Messenger ya, saya bagi teman-teman, siapa tahu ada yang hatinya tergerak. Bisa dipahami? Nah, tadi ada yang mau nanya di pojok sana. J, mic-nya tolong masih asik enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten, Bib. Nggih. Ini yang saya mau tanyakan itu tadi masalah zuhud, terus nanti sama qanaah dan sama termasuk orang miskin. Nah, itu kedudukan di antara zuhud, qanaah dan miskin. Itu kalau zuhud itu termasuk juga terlibat dalam qanaah itu, atau qanaah itu juga zuhud juga termasuk qanaah, atau mungkin miskin itu sendiri juga termasuk qanaah atau termasuk zuhud? Kami mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jenengan dengarnya bingung atau enggak bingung? Bingung. Padahal dilarang bingung. Ya. Jadi begini. Satu, zuhud tidak ada hubungannya dengan kaya dan miskin. Zuhud tidak ada hubungannya dengan kaya dan miskin. Kenapa? Zuhud itu sikapnya hati yang bisa meninggalkan dunia. Kadang ada orang yang dia miskin tapi enggak bisa meninggalkan dunia. Kadang ada orang yang kaya tapi bisa meninggalkan dunia. Jadi intinya zuhud enggak ada urusannya sama harta dan lain sebagainya. Justru orang yang hebat adalah orang yang serba punya tapi enggak rumongso punya. Wah, itu yang luar biasa. Nah, yang repot, dia enggak punya apa-apa kok rumongsonya punya. Lah ini repot. Ya kan? Kemudian masalah qanaah. Qanaah ini kan bisa menerima yang diberikan Allah. Dikasih apa diterima. Lah kadang orang yang nerima itu masih merasa memiliki. Betul enggak? Misal dikasih sehari makan cuma 2 kali nerima. Ya sudah alhamdulillah ci iso mangan. Gitu kan? Ini kan qanaah kan? Tapi di situ kadang hati masih ada ketergantungan sama yang dia terima tadi, belum sampai maqam zuhud. Nah, terus kalau miskin bagaimana? Lah, miskin itu kan takdir. Betul atau betul? Lah, terus saya takdirnya apa? Bib, miskin atau kaya? Yumpu. Lah, kok mau bagaimana? Loh, orang hidup itu yang tahu takdirnya apa cuma cuman Allah. Makanya jangan pernah merasa, mengatakan saya ini takdirnya miskin, kok ngerti gue? Saya ngandani sapa? Bocorannya teko sapa itu? Itu bocorannya dari siapa? Kita enggak ngerti takdir kita, makanya jangan menggantungkan dengan kata takdir saya miskin. Kerjalah yang keras, usahalah. Tapi usaha itu hanya sambilan. Usaha itu sambilan. Manusia itu hendaknya berdoa, berzikir, beribadah sambil usaha. Bukan kuali, usaha sambil berdoa. Kan kurang ajar. Betul-betul. Kan orang, kamu tuh hendaknya berusaha sambil berdoa. Lah kok berdoa sambilan? Kan kuali. Mestinya kamu itu berdoa sambil berusaha. Ya, doanya yang kenceng, ibadahnya yang kenceng sambil usaha. Dan masalah miskin manusia ini kan beda-beda. Ada manusia setahun miskin, tahun kedua kaya, tahun ketiga bangkrut lagi. Ya, bangkrut lagi. Kadang nanti udah miskin, akhir umur dapat warisan. Sugih dadak. Ya, jadi kaya. Jadi manusia tuh enggak di satu makom miskin terus kan enggak toh. Ada kalanya dia miskin, ada kalanya dia jadi kaya, ada kalanya dia di tengah-tengah. Makanya enggak usah bingung dengan kaya atau miskin. Orang hidup itu kan cuma ngadep Allah. Jadi dia posisinya apapun dia penak. Posisinya pas miskin dia tambah alhamdulillah sok ben ra ngantri, sing sugih saking ngantri kesuwen. Takone akeh. Saya miskin enak, enggak abot. Lah arep ngantri piye? Saya tuh kalau pergi ke luar negeri paling seneng enggak bawa tas. Kenapa? Enggak kakean diperiksa. Masuk aja bledeng. Nah, yang tasnya besar-besar. Bawanya handphone 5 itu kesel mesti. Meriksanya lah. Lama lah orang yang enggak punya apa-apa di akhirat lah sing arep diperiksa apa? Ya sono mlebu swarga langsung, cepet. Tapi kalau orang yang punya macam-macam gitu kan repot pemeriksaannya lah lama. Lah ketika kita dalam kondisi miskin, kita pakai yang seperti itu. Alhamdulillah enteng. Dalam kondisi kaya, alhamdulillah saya orang kaya, sedekah saya banyak, nanti saya akan derajatnya tinggi, nanti saya akan dibantu sama orang-orang miskin yang saya sedekahi, sehingga saya masuk surganya bareng orang miskin, tapi derajatnya nanti saya di surga mengalahkan yang miskin-miskin. Kenapa? Yang miskin-miskin itu bisa haji, karena saya menghajikan. Jadi pahala hajinya saya yang ngambil. Itu ustaz-ustaz itu bisa ngajar murid banyak, pesantrennya saya yang bangunkan. Jadi nanti ganjaran pesantrennya aku sengepek kabeh. Alhamdulillah Gusti. Nah, ini posisi ketika kita dalam kelebihan harta. Sehat. Alhamdulillah sehat, saya bisa ibadah, kenceng ibadahnya. Enak semua untuk Allah. Pas sakit, alhamdulillah dosaku enteng. Terima kasih ya Allah. Saya dikasih sakit sehingga dosa-dosa saya itu hapus. Sadar saya dulu di masa muda saya dosanya banyak. Sudah tua kalau malam ya suka dangdutan terus. Dosaku ya keh. Kok sekarang dikasih sakit seperti ini? Dosa saya habis alhamdulillah. Jadi semua keadaan buat mukmin itu apapun enak. Enggak peduli dia kaya, enggak peduli dia miskin, enggak peduli dia sehat, enggak peduli dia sakit, semuanya enak. Cukup sekian. Jam 10 lewat 3 menit. Yuk kita bersama-sama berdoa untuk menutup majelis ini ya. Jumat depan kita bertemu lagi. Jumat depan Jumat lagi ya. Nah Jumat lagi jangan lupa kita makan-makan. Jadi jenengan berangkat makannya gak usah banyak-banyak ya. Jadi biar makan yang di sini itu kan kalau gak banyak-banyak jenengan lapar, betul kan? Nah orang itu kalau lapar makan mesti enak, paham? Jadi walaupun cuma 10 anggar lapar makannya jadinya enak lah, biar Jumat depan tuh makannya jadi enak. Jadi di rumah itu enggak usah banyak, biar di sini kelaparan dulu. Ya, kelaparan dulu. Luwe, nanti begitu dapat 10, 20, alhamdulillah enak. Sebab enak itu ada dua, enak gara-gara enak dan enak gara-gara kelaparan. Saya kok makan di warung kita, gimana, Beb? Makannya enak? Enak. Enak apa, Beb? Enak ini enak tenan atau enak mergo keluwenan? Iya, mergo luwe terus mangan jadi penak ini. Seperti itu. Mari kita bersama berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya doa, nanti bagi yang berminat untuk beli buku-buku saya, itu banyak buku yang sudah dicetak ulang ya. Jadi buku-buku yang lama yang dicetak ulang itu ada di depan, bisa cari di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semua orang yang menitipkan doanya kepada kami, yang menuliskan doanya, yang mengirim pesan lewat SMS atau apapun ya Allah, apapun yang dihajatkannya, apapun penyakit yang dideritanya, apapun yang diinginkannya, ya Allah, tolong bagi yang sakit, sembuhkan dari segala macam penyakitnya, ya Allah. Bagi yang sakit, tolong sembuhkan dari segala macam penyakitnya, ya Allah. Bagi yang punya hajat ingin menikah, berikan jodoh yang dapat menyenangkan dunia akhirah sesegera mungkin, ya Arhamar Rahimin. Bagi yang terlilit hutang, ya Arhamar Rahimin, berikanlah kemampuan dari sisimu untuk melunaskan hutang-hutangnya segera, ma'lutuful afiyah. Bagi yang punya hajat dunia apapun itu, ya Arhamar Rahimin, wujudkan hajatnya, ma'lutuful afiyah. Dan bagi yang punya hajat akhirah, wujudkan hajat akhirahnya segera mungkin, ya Allah. Bagi yang ingin haji, bagi yang ingin umrah, ya Allah, berikan kekuatan zahiran wa batinan, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Bagi siapapun yang membantu kami di majlis ini dengan apapun yang ia miliki, tenaganya, pikirannya, apapun, ya Allah, jadikan mereka dan saya dan kita semua dan kami, beliau-beliau semuanya, ya Allah, mendapatkan rezeki keridhaan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Mendapatkan rezeki surga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Mendapatkan rezeki keluarganya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dijadikan, mendapatkan rezeki anak-anaknya, dijadikan anak yang soleh dan solehah. Keturunannya dijadikan min ahli sunnah wal jamaah. Dan semoga mendapatkan rezeki orang tuanya, ridho dunia, ridho akhirah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di malam hari ini kami tengadahkan tangan untuk saudara-saudara kami yang biasa hadir di majlis ini, tapi saat ini telah berada di pembaringan kubur, ya Allah, telah meninggalkan dunia ini mendahului kami. Tolong jadikan beliau-beliau mendapatkan pahala yang besar dari majlis ini, ya Allah. Jadikan kuburannya sebagai taman-taman surga, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, begitu banyak doa yang ada dalam hati kami masing-masing, maka wujudkanlah dengan lutuf dan afiyahmu, ya Arhamar Rahimin. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf dan terima kasih bagi yang berminat untuk titip guna tanah sebelah, bisa serahkan kepada saya di sini atau kepada Mas Iswanto di samping saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.